Kini malam tiada berbintang, bagai hatiku yang sedang bimbang. Ingin malam ini kau datang padaku, temanilah daku yang tak berkawan. Terima kasih.